بسم الله الرحمن الرحيم. Bersabar teman-teman, karena ada banyak yang penting di kaidah bahasa Quran dan hadis. Kalau disebutkan yang kamal, akmala yukmilu kamula, itu artinya sempurna lengkap secara umum, tidak perlu ditambah, jangan dikurangi lagi. Sudah selesai, itu paket sempurna. Misal, turun ayat Quran surah kelima Al-Maidah ayat ketiga. Lihat pertengahannya. Al-yauma akmaltu 'alaikum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami telah sempurnakan untukmu agamamu. Agama kita, ajaran dalam agama kita disebut sempurna oleh Al-Quran. Artinya, kalau ada tuntunan dalam agama kita, di Quran, di Sunnah, antum tidak perlu tambah lagi, jangan dikurangi lagi. Karena semua tuntunan itu sudah sempurna. Salat subuh, itu 2 rakaat. Dari sejak diturunkan sampai dengan kiamat berakhir. Di 2 rakaat tetap. Ya, zakat, ukurannya tetap. Maaf teman-teman, bacaan Quran itu tetap nilainya. Jadi setiap antum yang mendapatkan tuntunan, Anda sepanjang ada di Quran, ada di hadis, contohnya jelas, bacaannya jelas, maka Anda tidak perlu kreatif menambah atau menguranginya. Paham sampai sini? Misal, mohon maaf ya, Anda sholat misalnya, angkat tangan, Abu Dawud nomor hadis 857. Anda ucapkan, fayaqulu Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu sempurna. Jadi Anda tidak perlu mencari kalimat lain. Ustaz, itu kan sifat nama Allah kan banyak, 99. Saya pengen yang lain supaya ada variasi. Ya, begitu salat subuh, ganti dengan yang lain. Allahur Rahman. Beda. Jadi ketika Nabi ajarkan, Allahu Akbar itu yang sempurna. Paham? Baik. Jadi ini tentang agama. Kaidahnya tidak boleh ditambah, jangan dikurangi. Sepanjang ada contoh ya dan dalil yang jelas tentang petunjuknya. Paham? Baik.